Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab ini, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah tadi pertemuan pertama pada sore hari, kita telah sedikit menyinggung tentang unsur-unsur ya yang membentuk kalimat. Tapi lebih tepatnya sering disebut dengan anwa'ul kalam sebenarnya. Anwa'ul kalam. Seringnya disebut al-kalam yang qasimu ila ismin wa fi'lin wa harfin ya. Jadi itu sebenarnya lebih tepatnya kandungan dari kalimat ya. Karena kalam ya. Kalimat ada tiga macam ya. Ada yang disebut dengan fi'il atau isim, fi'il dan huruf. Sekarang pada pembahasan kedua kita akan mengarah kepada ciri-ciri ya. Setelah kita mengetahui dalam jumlah mufidah ya, didapati ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harf. Sekarang kita ingin mengenal lebih jauh lagi isim itu seperti apa, apa saja tandanya, bagaimana membedakannya dengan fi'il dan huruf. Ya. Ya, kemudian dia bisa dilihat pada halaman berikutnya. Enggak punya halaman ya. Bukunya tanpa halaman. Dilihat di situ ada pertemuan kedua ya, mengenal tanda-tanda isim. Ya, memang di dalam pembahasan nahwu seringkali diawali dengan pengenalan ya, dan tanda-tanda. Begitu juga dalam ketika nahwu yang lainnya, seperti alfiyah misalkan, ya, dia menyebutkan bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, seperti dalam bait atau dalam bait syairnya alfiyah. Ya, kita lihat sekarang. Bahasanya adalah tanda-tanda. Alamat. Atau tanda-tanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan punya nomor CS1 ada. Kalau di sini ada yang keluar. Tanda-tanda isim. Ya, di sini dikatakan mengenal tanda-tanda isim. Apa itu isim? Bukan sebuah kata sebagai isim dalam kalimat bahasa Arab dapat langsung kita kenali bila terdapat tanda yang menunjukkan bahwa kata itu adalah isim. Ya, berarti kita lihat sekarang apa saja ciri dari isim. Dengan apa kita bisa mengenali bahwa kata itu isim, bukan fi'il dan bukan huruf. Ya. Yang pertama adalah tanwin. Ya. Tanwin, ya, semua kita kenal tanwin ya. Tanwin biasanya terdengar seperti nun sukun di akhir pengucapan kata. Terdengar seperti nun sukun secara kedengarannya, namun tertulisnya bukan nun. Contoh di sini Muhammadun, ya, kataba risalatan. Di kata apa saja terdapat tanwin? Di sini kata yang bertanwin itu apa? Muhammadun, ya. Muhammadun di situ tanwin, lihat di atas huruf dal. Silakan dilihat pada huruf dal terdapat tanwin, ya. Muhammadun. Berarti bisa kita pastikan bahwa Muhammadun ini adalah isim, ya. Kemudian kita lihat kataba. Ada enggak tanwinnya? Enggak ada, ya. Enggak ada tanwinnya. Kemudian risalatan. Ada tanwin? Ada. Berarti itu adalah isim, ya. Ya, insyaallah ini mungkin masih mudah dipahami karena tinggal melihat tanwinnya saja, ya. Jadi selama itu ada tanwin, itu adalah isim. Karena enggak mungkin ada fi'il bertanwin, ya. Tidak mungkin ada fi'il itu tanwin. Begitu juga huruf. Berarti dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa tanwin itu khususnya termasuk kekhususan dari isim, ya. Isim, ya, yang sudah kita kenal bahwa isim itu kata benda, ya, baik itu nama orang, nama hewan, nama tumbuhan atau benda mati. Kemudian ciri yang kedua adalah alif lam. Ya. Dilihat ada alif lam. Contoh al-muslimu kataba ad-darsa. Lihat al-muslimu, ya. Ada enggak alif lamnya? Ada. Berarti itu adalah isim. Kataba enggak ada alif lamnya, bukan isim. Ad-darsa, ada enggak alif lamnya? Ada, berarti itu adalah isim, ya. Tapi bukan berarti semua tanda itu harus ada, ya. Apalagi antara alif lam dan tanwin itu adalah dua tanda yang tidak mungkin bertemu, ya. Tidak mungkin bersatu antara tanwin dan alif lam, ya. Kalau sudah ada tanwin, ya jangan dikasih alif lam. Dan kalau ada alif lam, jangan dikasih tanwin. Atau jangan pula dibuang dua-duanya, ya. Kesalahan sering sekali, misalkan ketika membaca salam muslimu, ya. Muslimu enggak ditanwin, enggak dikasih alif lam, nanti bingung apa tanda isimnya, ya. Nanti bukan isim, bukan fiil, bukan semuanya, bukan nanti, ya. Makanya penting alif lam ketika membaca, misalkan zahaba al muslimu, ya, kita jangan zahaba muslimu, nanti tanda isimnya malah enggak ada, ya. Oh, alif lam enggak ada, tanwin enggak ada. Ya. Makanya kesalahan ketika salah membaca atau menghilangkan alif lam saja sudah mengakibatkan kesalahan, ya. Berarti ini adalah alif lam, ya. Kalau nama juga dikasih tanwin, semua nama. Nama? Ya, nanti ada perinciannya. Pada dasarnya semua isim itu bertanwin, ya. Bisa kita mungkin terlahir bertanwin, ya. Kecuali yang dikecualikan nanti. Ada beberapa nama yang tidak boleh dikasih tanwin. Ya. Ada berapa isim nanti tidak boleh dikasih tanwin. Tapi secara umum, hukum secara aghlabiyahnya, isim itu yang namanya isim bertanwin, ya. Ya. Nanti ada pengecualian beberapa isim saja. Yaitu tanda yang kedua. Pertama tanwin, kedua adalah alif wal lam. Ya. Yang ketiga, di antara ciri isim adalah didahului oleh huruf jar. Ya. Huruf jar di sini dalam kurung kata depan, ya. Karena memang huruf jar itu selalu sebelum isim, di depan isim, ya. Makanya mungkin beliau mengatakan kata depan, karena dalam bahasa Indonesia dia itu di depan di, itu kan ke. Jadi biasanya huruf jar dinamakan di terjemahannya tapi Arabnya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kata depan, ya. Huruf jar beliau terjemahkan kan di sini alias kata depan, ya. Yang berjumlah 9 huruf, ya. Kita lihat fi. Ya. Apa arti fi? Di, ya, fi, di, ya, atau pada aja bisa. Ya. Tilbait, tilbaiti. Kemudian ada ba. Ya. Saya bisa contohkan isim yang kemasukan huruf ba. Ya, bismillah. Kenapa bismi, kenapa enggak bismu? Bismillah misalkan. Karena ada ba, di awalnya udah ada ba. Bismi. Bil qalami. Dan kenapa ini huruf jar ini bisa sebagai tanda isim? Karena memang yang kasroh itu hanya isim, ya. Enggak ada fi'il yang kasroh. Fi'il itu enggak boleh kasroh. Ya. Enggak ada sejarahnya fi'il itu kasroh. Ya, nanti kita bahas. Kalau yang nanya kenapa lam yakunil ladzi, ya. Kan yakun fi'il. Kenapa dia kasroh? Enggak, itu ada ini saja, ketemu dua sukun. Artinya lam yakun alladzi. Tapi karena ketemu dua sukun, kalau dicampur harus diharokatin salah satunya. Makanya lam yakunil ladzi. Ya. Kulil haq walau kana murran. Kuli. Padahal itu artinya kul, fi'il amr. Tapi ketika menyambung enggak boleh ada dua sukun. Harus salah satunya dikasih harokat. Ya, imma antum pilih kul al-haqqa, ya kul al-haqqa atau kulil haqqa. Ya. Ini banyak dalam Al-Qur'an ketika menyambung harus dikasih harokat, ya. Walam ya'lamillah misalkan, ya. Walam yadhkuri ismallah. Tapi secara hukum fi'il itu tidak boleh kasrah, ya. Selama-lamanya enggak boleh. Ya. Jadi kasroh, harakat kasroh atau majrur itu jar itu khusus pada isim. Makanya kalau udah ada huruf jar, ya bersambung dengan sebuah kata, pasti kata setelahnya itu adalah isim. Yaitu bi. Ya, contohnya, misalkan, nah tadinya al al baitu. Nah sekarang kita masukkan ba, ya. Bil bil baiti atau al qalam, karena ba itu biasanya seringnya diartikan dengan, kadang bermakna fi, berarti bil bait berarti fil bait dimaksud al qalam. Kita masukin ba menjadi bil bil kolam, ya, karena ada ba. Misalkan katabtu bil kolami, saya menulis dengan pena, ya, dengan pulpen. Bil kolami berarti bisa kita perhatikan kolami ini adalah isim. Kenapa? Karena ada ba masuk pada kolam tersebut. Karena ada huruf ba, ya. Bukan fiil, karena nggak mungkin fiil kasroh, ya, bukan pula huruf, karena huruf nggak seperti itu. Ya, bil qalami itu contoh yang ba. Kemudian lam li, apa contohnya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahi, ya lillahi, ya tadinya Allahu. Dan Allahu Sabil Jalalah, masukkan lam, tulisannya begini, jadi berkurang namanya. Lillahi. Assalamualaikum. Ya, ini menjadi kasroh. Ini menunjukkan ini adalah isim. Lillahi. Ya. Jadinya lillahi. Ya. Atau lil muslimi. Ya. Atau mu'al mu'minu, masukkan lam menjadi lil mu'mini. Seperti itu. Jadi setiap kata kalau sudah kemasukan salah satu saja dari huruf-huruf yang dinamakan huruf jar ini, maka bisa kita pastikan, ya, huruf tersebut atau kata tersebut adalah isim, ya, isim, kata benda, ya. Lillahi, ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada kaf. Ka. Apa arti li? Tapi sebelumnya li itu biasanya diartikan untuk, ya, lillah, ya, alhamdulillah atau bagi, segala puji bagi Allah, untuk Allah. Hadza lil li Muhammadin. Oh, ini milik Muhammad, ya. Hadza kitab lil mudarris. Ini adalah buku untuk guru, misalkan, ya. Intinya la. Ya, ada li. Kemudian juga ada ka. Siapa tahu arti ka? seperti ya, seperti ya. Ambil contoh ya. Misalkan anta kal ajadi, engkau seperti singa. Nah, ajad tadinya dia du, kalau ada kaf langsung dia menjadi kasrah. Menunjukkan berarti al ajadnya adalah isim ya, karena ada huruf kaf sebelumnya huruf ja. Kal ajadi, anta kal asadi, engkau seperti singa. Misalnya orang Arab seperti itu untuk mengatakan pemberani. Ini pelajaran balaghah seperti itu dia dalam ilmu bayan. Kadang mengungkapkan satu makna dengan beragam ungkapan. Ketimbang mengatakan Muhammadun suja, padahal dibilang Muhammadun kal asad. Bahkan biar lebih dalam lagi dibuang kafnya, Muhammadun asadun, Muhammad adalah singa. Kalau ada kafnya masih rendah. Ya. Nanti tambah ini lagi, balaghah tambah yang ini gombal lagi, tambah balik dia. Ya kemudian, ya itu seperti kaf. Banyak juga di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran banyak kaf ya. Kamatsalil ladzi, ya kaf-kaf ya. Kamatsalil himari, ya. Laisa kamitslihi, banyak kaf dalam bahasa Arab. Yang penting kalau udah ada kaf, berarti kemungkinan besar, 99% setelahnya itu adalah isim. Ya. Kemudian ada an. Ya. An banyak juga dalam Al-Quran ya. Anillahi. Sering kita dengar an Abi Hurairata. Atau an Abdillah. Kenapa Abdi? Ya mungkin kita dulu kenapa enggak Abdu ya. An Abdullah. Ya karena an ini adalah huruf ja. Berarti kata sebelumnya itu harus di kasro. An. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya an Aisyata, kenapa dia fathah ya? An Aisyata radhiyallahu anhu. Wah, ini fathah, padahal huruf jar. Nah, ini yang dikecualikan tadi itu. Kalau nama perempuan ya, yang diakhiri dengan ta marbutah enggak boleh dikasrah. Ya. Enggak boleh dikasrah. Makanya an Aisyata radhiyallahu anhu ya, atau an Qatadata. Setiap nama yang ada ta marbutahnya tidak boleh dikasrah. An Muawiyata, ya. Nanti ada bahasannya itu. Namanya isim-isim ghairul munsharif, isim-isim yang tidak munsharif. Nanti khususiahnya isim yang tidak munsharif itu ada dua, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasroh. Ya. Makanya an Aisyata, nggak ada tanwinnya juga, nggak dikasroh juga. Itu isim-isim yang khusus saja, sebagian kecil. Tapi kalau antum dapat di an, sudah ya, kasrahkan saja udah kata yang terletak setelah an tersebut ya. Ya banyak dalam Al-Qur'an nanti antum mesti ada an ya. Anil ladzi apa anil apa gitu banyak an anillahi misalkan. Kemudian ila, ini paling sering juga dipakai ketika kita ngomong mesti ada ilanya. Zahabtu ilal masjid ya. Bermakna ke ya. An juga bisa benar-benar melalui juga dari ya. Ila namanya ke ila ya, berarti tadinya al-mahadu kalau kita masukin ila menjadi apa? Ilal mahadi ya, ilal mahadi ya. Ini huruf-huruf jar ini berapa di sini ada 9 ya. Kemudian min juga dari ya. Hampir sama dengan an. Nah, ada perbedaan min dari juga. Ya, seringnya dipakai ana min Bandung, misalkan. Bukan ana an Bandung, ya. Ya, jadi min dari. Min aina anta yang sering kita dengar kalau itu. Dari mana? Min. Ya. Banyak juga minallahi, ya. Minal mu'minina, ya. Minal muslimi. Pokoknya ada min juga sama dengan yang lainnya. Membuat kata yang terletak setelahnya menjadi kasroh, ya majrur. Iya, min aina. Aina itu termasuk nanti isim juga ada, istibham, isim istibham. Min aina. Cuman kenapa enggak kasroh? Nanti ada yang bahasan juga. Nah, enggak terlalu ya min aina. Aina berarti isim istifham. Pokoknya min setelahnya pasti isim ya. Masukkan hujjah. Kemudian ada ala. Ala juga sering di atas ya. Al-qalamu alal maktabi. Ala ya. Ala juga termasuk huruf jar yang membuat kata setelahnya harus dibaca i ya. Baca i ya. Alallahi ya. Wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ya. Alallahi. Kemudian terakhir rubba ya. Ini mungkin jarang terpakai ya, di hiwar-hiwar jarang mungkin temuin kata-kata rubba. Ada yang ngobrol pakai rubba? Bayangnya di syair-syair rubba ini ya. Rubba satu kata yang memiliki dua makna yang bertentangan kadang ya. Rubba kadang bermakna banyak sekali, kadang bermakna sedikit sekali ya. Tergantung kalimat. Makanya ketika Nabi bersabda rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal jur. Ya, rubba sha'imin. Berarti di situ menunjukkan apa? Litaklil apa litaksir? Karena ada litaklil menunjukkan sedikit, ada litaksir. Kan Nabi bersabda rubba sha'imin, betapa banyak orang berpuasa laisa lahu min siyamihi illal jur. Tidak mendapat dari puasanya kecuali rasa lapar, al-ju' wal 'athas dan rasa haus. Berarti rubba di sini menunjukkan litaksir, menunjukkan banyak ya. Jadi kayaknya kurang tepat diartikan kadang-kadang kurang tepat. Rubba. Contohnya rubba sha'imin dalam bahasa. Rubba. Nah, setelah itu lihat selalu kasrah ya. Rubba sha'imin. Rubba sha'imin. Tak banyak orang berpuasa. Laisa lahum dan seterusnya lanjutan. Intinya kalimat setelahnya dia. Ada di taklil misalkan tergantung kita dan kondisi. Jangan rubba ini. Rubba ini. Lakai tubuh misalnya. Lihat rubba di sini maknanya kebalikan dari di atas. Betapa sedikit gitu orang yang alim yang menjumpai misalnya. Atau kita cari apa yang langka gitu. Kita pakai rubba berarti maknanya litaklil berarti. Kalau kita pakai dalam sesuatu yang banyak berarti tergantung ininya kondisi. Berarti kita kalau ketika membicarakan suatu yang langka, yang jarang, kita pakai rubba, oh bisa ditebak ini maksudnya betapa sedikit gitulah, jarang. Ya. Tapi kalau rubba dipakai untuk yang banyak, itu berarti litaksir. Nah, tapi intinya lebih banyak diartikan betapa banyak dan betapa sedikit. Kalau kadang-kadang susah artinya, kadang-kadang orang berkuasa enggak bisa ya. Kadang-kadang mungkin mendekati sih tapi agak ini mungkin lebih kurang tepat. Rubba sha'imin kadang-kadang orang berpuasa tidak mendapatkan bisa aja. Tapi lipatnya misalnya rubba. Kadang litaklil itu menunjukkan sedikit, kadang litaksir menunjukkan banyak. Ya. Yeah. Min. Min. Ya. Ya. Ya, contohnya? Ya, min qablu. Ya. Kita lihat di sini memang min qablu. Ya. Banyak ya min qablu. Ya, min ba'du juga. Lillahil amru min qablu wa min ba'du dalam surat Rum. Ya, ghulibatir rum ya fi adnal ardi wa hum min ba'dihim sayaghlibun ya. Setelahnya itu min qablu wa min ba'du lillahil amru min qablu wa min ba'du ya. Nanti pembahasan Qablu ini memang punya banyak ahwal dia. Di antara khususiannya, qablu ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya, ya. Qablu ini selalu bentuknya itu mudhaf. Misalnya qablal maghribi, ya. Qablal asri, sebelum maghrib, sebelum isya. Begitu juga ba'da, setelah zuhur. Setelah ini enggak mungkin kita ngomong tanpa digandengkan dengan setelah. Misalkan saya mau datang ba'da. Ba'da apa? Saya mau jumpa antum qabla. Qabla apa? Harus ada. Nah, ketika kita ingin membuang, misalkan kita enggak ingin mengucapkan maghribnya, qablal maghrib, boleh dibuang dalam bahasa Arab, misalkan ketika diketahui. Tapi syaratnya ini harus didhammahkan. Berarti kalau antum dapati dalam Al-Quran ada min, kemudian qablunya tidak dikasroh, menunjukkan ada yang di, ada yang muqaddar, ada yang tersembunyi di situ. Artinya itu min qabli zalik atau min qablil maghrib, min qabli apa? Makanya di antara persyaratan itu ada yang dibuang di sini. Misalkan min qabli al-akhbar. Tadinya kita ingin ngomong misalkan sa'azhabu, saya akan pergi ilal ma'had ba'dal min ba'dil asri misalkan. Ya. Tapi kita buang asrnya. Maka konsekuensinya harus ba'd itu harus didhammahkan min ba'du gitu. Ya. Nanti ada itunya ya. Intinya qablu ini isim, tetap isim. Tapi ini dalam kondisi tertentu saja. Ya, nanti ada bisa min qablu, bisa min qabli. Ada nanti beberapa kondisi qablu ini memang punya pembahasan khusus. Beberapa zarab yang dibuang mudhafun ilaihnya, ya. Nanti. Ya, itu bukan berarti dia bukan isim ya. Min itu tetap huruf jar dan qablu ini juga tetap isim dia. Zarab. Keterangan, keterangan waktu qabla sebelum. Ya, kemudian di sini contoh juga aina Muhammadun. Apa arti aina Muhammad? Ya, di mana Muhammad? Mana isimnya di sini? Muhammadun. Dari mana kita tahu? Tanwin. Ya, kemudian huwa fil masjid. Mana isimnya di sini? Masjid. Dari mana kita tahu? Dari dimasuki huruf jar. Ada yang dua-duanya bisa, ada yang mengatakan apa tanda isimnya di sini? Kasroh. Ada yang mengatakan apa? Huruf jarnya. Iya, karena ada huruf jar dia kasroh, dia kasroh karena ada huruf jar, sama aja ya. Jadi yang bilang enggak, ini tandanya adalah huruf jarnya maksudnya. Enggak, tandanya adalah kasroh. Intinya dia kasroh. Ibnu Malik Al-Diyah dia menyebutkan huruf jarnya tadi. Dia Ibnu Malik yang mengarang kitab Al-Diyah itu. Ya, dia menulis kitab Nahu dalam bentuk pantun gitulah, bait-bait syair. Ketika dia menjelaskan tanda isim cuma satu baris saja. Ya, tapi itu disarannya berapa lembar gitu. Dia cuma setengah baris bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jar dengan huruf jar, ya, wa tanwin dan tanwin, wa nida, nida itu yang sekarang kita ini dengan panggilan huruf nida, wa al dan alif lam, ya. Wa musnadin lil ismi dan isnad. Ini enggak disebutkan sama penulis. Musnad ilaih bisa diisnadkan lil ismi tamyizun hasal. Dengan demikian bisa digadarkan isim itu kata Ibnu Malik. Kemudian orang yang mencari setelahnya panjang gitu. Tandanya belum nyari maknanya, makna mufradatnya, belum nanya ininya, belum khilafnya, jadi tebel bukunya. Dan dia cuman sedikit aja udah. Ya, singkat-singkat dia membahas kalam cuman sedikit kalamuna lafzun mufidun kastaqim cukup ya. Nanti disyarah panjang dan seterusnya. Seperti itu dia. Tapi yang menakjubkan itu bisa dia memasukkan ilmu nahu dalam bait-bait itu, padahal harus melihat wazannya, ketukannya harus sama. Ya. Makanya nanti banyak daruroh syiriyah di sana, yang harusnya u dibaca i itu boleh semua karena darurat syair gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada contoh al muslimu zahaba ila makkata. Jangan heran lagi isinya ada ila tapi makkata tetap. Nah ini juga termasuk makkah, ini termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Makanya ila makkata. Ya. Ila, padahal ada ila. Tapi bukan berarti ketika dia enggak menjadi kasroh, dia itu bukan isim. Enggak, tetap dilihat ilahnya ya. Makanya lebih tepat biljar, makanya lebih kasar. Ya. Makanya di sini mana isimnya? Makkah. Apa tandanya? Masukkan huruf huruf jar. Karena didahului oleh huruf huruf jar. Al-muslimu apa itu? Apa tanda isimnya kalau al-muslimu? Alif lam. Ya. Kemudian min aina anta? Apa arti min aina anta? Iya, dari mana kamu? Min Pakistan. Ya. Dari min Pakistan. Ya, begitu juga ini Pakistan. Ya. Setelah Pakistan itu dibaca apa ya? Dia pokoknya kalau nama negeri itu enggak usah dirubah harokatnya. Jakarta, Jakarta. Ya, mungkin Bandung yang susah ya. Bandung apa harokatnya? Dia sukun. Pakistan, ya. Nah, di sini juga Pakistan lah isim ditandai dengan masuknya huruf jar yaitu min. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Yang jelas didahului oleh huruf jar, salah satu dari huruf yang 9 ini. Ya. Kemudian yang keempat, ya, mudah-mudahan masih gampang lah, ini masih mudah dipahami. Yang keempat ada didahului oleh huruf nida. Ya. Huruf nida. Huruf nida itu kata panggilan. Contoh ya. Ya Ali. Ya. Karena enggak mungkin orang manggil fi'il ya zahaba, enggak mungkin. Enggak bisa. Makanya isim itu bisa dipastikan pasti setelahnya nama. Ya, nama nama orang yang biasa dipanggil. Ya. Mungkin enggak orang manggil bukan manusia. Bisa enggak orang manggil bukan manusia? Bisa. Banyak di syair mereka kadang memanggil berbicara sama burung seolah-olah ya, jika mengatakan asir bal toto ya, banyak wahai burung-burung kecil gitu kan, ya. Biasanya para penyair kan ada-ada aja dia. Penting ya. Ya dia bersair termasuk huruf nida juga bukan ya saja, ada a ya. A juga termasuk. A saja begini. Misalkan A Muhammadu. Wahai Muhammad. Al-Muhammad ini juga termasuk huruf nida ya. Jadi ini juga kan data aja karena nanti sama dengan iya. Tapi ini lil qarib, dengan saya lil qarib itu dekat, tapi kalau iya ini bebas. Yang dekat dan jauh ya. Ya Muhammad misalkan. Ya. Ya Muhammad. Nah, kalau ada iya ini pasti setelahnya adalah isim. Ya. Berarti setelah huruf ya berarti adalah isim. Ya. Ya Ali. Kul. Apa arti kul? Ya, makan ya. Dan pakai qaf. Kalau pakai qaf artinya katakan. Kul hadza ta'ama 'alal kursi. Mana aja isim ini? Yang isim berapa isim kira-kira di sini? Apa pertama? Ali, terus Ta'am Al-Kursi. Iya, tapi haza juga termasuk isim ya. Isim isyarah namanya nanti ya, isim isyarah. Haza termasuk isim. Iya. At-ta'am makanan. Kul, makanlah haza at-ta'am. Kalau bahasa ini makanan. Ya, tapi makanan ini. Sefloret kan ada mubtada muakhar nih. Kul hadza ta'am. Kalau orang Flores pas terjemahan ini. Makanlah ini makanan gitu. Kemudian al-kursi, halal kursi di atas kursi. Berarti kursi adalah isim ditandai dengan maksudnya huruf jar yaitu ala. Ya. Makanlah makanan ini di atas kursi. Ya, ingat aja yang penting ya aja. Gampang enggak kalau ya, ya. Ayuha. Ya, itu juga termasuk nida. Ayu itu nanti dinamakan dibawakan kenapa? Ketika kita ingin memanggil yang beralif lam. Misalkan kita ingin memanggil al-muslimun, enggak bisa. Ya al-muslimun. Ada ayunya. Ya ayyuhal muslimun. Ya ayyuh itu sebagai untuk memanggil yang beralif lam. Karena canggung rasanya ketika ya al-muslimun. Ya ayyuhal muslimun. Dipakai ayu itu biasanya kata bahasa aja untuk. Tapi nanti di ikhrabnya nanti ada tafsir. Ya, ya ayyuhal. Ya, ya ayyuhal mudatsir. Atau mudatsir. Seperti mudatsir berselimut ya. Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudatsir. Mudatsir. Ya berarti mudatsir di sini adalah isim. Ya. Nanti ada tafsirnya apakah ayu itu bagaimana i'rabnya nanti kalau dia udah enggak pusing. Yang jelas ayu itu kapan dibawakan? Ketika kita ingin memanggil yang ada alif alif lamnya ya. Kita ingin memanggil yang ada alif lamnya. Ya ayyuhal muzammil. Ya, ya ayyuhal ladzina amanu. Ya. Makanya kalau enggak ada alif lamnya bisa langsung. Ada enggak contoh di Al-Qur'an yang enggak pakai ayu? Banyak ya, ya Musa, ada enggak ya Musa fudil kitaba biquwa. Ya, banyak ya. Wa idz qala ya. Ya, ya bunayya bisa ya, ya bunayya. Jadi tapi kalau dia beralif lam harus pakai ayu. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhat talib. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Ayyatu. Nah, itu agak aneh, ada ta-nya lagi. Bukan ya ayyuha, ya ayyatuha. Kenapa? Karena muannas yang dipanggil. Ya ayyatuha an-nafsu. Nafs itu muannas. Nafsul mutmainnah. Berarti kalau kita memanggil perempuan ya ayyatuha at-thalibah. Ketika pakai ayu tapi. Ya. Tapi kalau pakai ya saja enggak apa-apa. Ya Aisyah, ta'al, ta'ali. Ya. Begitu juga ya Ali, ta'al sama aja. Ya. Ya, itu ya tanda yang keempat. Ya. Ada kata panggilan. Berarti kalau ada kata panggilan, bisa dipastikan setelah kata panggilan itu berarti adalah isim. Kemudian yang kelima sekarang. Didahului oleh huruf qasam. Ya, kata sumpah, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ya, wa di sini bukan bermakna dan lagi ya. Bukan dan artinya. Wallahi dan Allah, lengkap terjemahannya ya. Wa di sini waul qasam. Waw yang bermakna sumpah. Makanya banyak dalam Al-Qur'an wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi. Kok tiba-tiba majrur gitu. Oh, bisa kita tahu berarti waw ini bukan waw atof, bukan dan. Disumpah demi matahari. Ya, kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya yang mana aja. Ya. Tapi kalau kita enggak boleh kecuali ada wallahi. Ya, tapi Allah banyak. Wal fajri. Ya. Wal fajri wa layalin ashr. Banyak wal asri. Yaitu waw qasam juga. Ya. Contoh tak ada dalam surat Yusuf kayaknya tallahi. Ya. Ya, pokoknya ini maknanya demi. Wallahi demi Allah. Wallahi. Nah ini juga kalau ada kata terletak setelah wau yang bermakna sumpah pasti itu isim. Ya. Juga tallahi, billahi. Ya. Billahi. Tapi lihat siapnya. Karena ada billah nanti bagi Allah nih billah. Lihat. Biasanya qasam tuh di awal. Wallahi la aqtulannahu. Kayak gitu demi Allah saya akan membunuhnya misalnya. Tapi kalau kalimatnya dalam bentuk misalkan zahabtu ana wa muhammad misalkan darabtu muhammadun bil asa wa bi misalkan atau wal qalami berarti itu bukan wa atof biasanya dia di awal sumpah itu ya di awal wallahi ya. Wal fajri wasyamsi ya. Banyak contoh sumpah ada tiga bentuk huruf untuk bersumpah waw ta dan ba. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ya. Wallahi wa tallahi wa billahi. Ini sumpah, waw qasam. Nah, berarti dari sini juga kita singkat sebenarnya pembahasan majrur itu ini aja. Meskipun kita belum masuk, ini gambaran yang dibacai itu ini aja udah isim. Ya. Berarti yang tinggal dibaca u sama a yang banyak tuh. Ya. Dalam bahasa Arab pokoknya yang paling banyak tuh yang dibaca mansub, yang dibaca fathah tuh. Dalam Al-Quran juga banyak. Yang dibaca fathah itu banyak sekali. Ya, itu yang butuh kesabaran sedikit ketika membahas mansubat tuh tuker-tuker kadang di situ. Ya. Ketika maf'ul mutlak sama maf'ul ma'ah ada hal itu mirip-mirip. Jadi ketika itu kita harus sabar dan lebih mengenali lebih dalam itu hal sama ini apa sih bedanya. Ya. Tapi kalau majrur gampang, ya udah tinggal lihat an, oh udah berarti setelahnya isim majrur. Oh, fi, setelahnya berarti majrur dibaca i. Ya. Tapi kan di kitab enggak mungkin semuanya majrur aja. Ya. Ada yang marfu, ada yang mansub. Dan semua kita harus kenali sebab-sebabnya. Ya, berhubung kalau yang majrur ini sebab paling banyak itu adalah huruf jar. Ya. Ya, kemudian ya setelah waw qasam atau ta sama ba ini, kemudian yang keenam ada namanya idhofat. Idhofat di sini. Idhofah, ya, dalam bahasa Arab idhofah. Ya. Pakai ta marbutah, idhofatun. Ya, di sini dalam kurung kelompok kata yang menunjukkan penyandaran kepemilikan. Sebenarnya enggak semuanya kepemilikan ya. Ya, idhofah. Apa yang maksud dengan idhofah? Idhofah yudriku sebenarnya dalam bahasa Arab artinya menggabungkan atau menambahkan gitu. Dua kata. Dan biasanya yang pertama itu nakirah ya, kata alif lam. Bab, misalkan bab. Tambah ya al-masjid misalkan ya tadinya al-masjid. Nah dua kata ini kalau kita gabung apa jadinya? Ya pertama kali yang terjadi tanwinnya ini harus dibuang, nggak boleh bertanya. Pertama kali kita katakan apa arti bab dulu? Pintu ya babu ya pertama kali hilang tanwinnya. Maka yang kedua isim yang kedua ini akan menjadi kasrah babul masjid, pintu masjid. Biasanya yang seperti itu yang menunjukkan kepemilikan umumnya. Pintu masjid, ya pintu milik masjid. Meskipun enggak secara hakikat ya, milik dia bukan milik yang punya yang bangun. Ya babul masjid. Misalkan qalamul ustadi. Ya, memang sendal orang, misalkan gitu, ya. Rumah guru, ya, motor, motor ini, sopir taksi, yang kayak gitulah diidhofahkan. Disebutkan di sini menunjukkan penyandaran kepemilikan, karena seringkali misalkan, misalkan yadun, yadun atau saya, kan saya, misalkan mobil, saya. Coba kita mau bikin misalkan mobil Pak Guru, mobil guru. Berarti apa? Saya ratu. Iya, saya ratu. Saya ratu mudarrisi. Ya. Tadinya mudarrisu, kita gabung jadinya pertama, ingat tanwinnya hilang. Saya ratu. Saya ratu hilang tanwinnya. Kemudian al mudarrisu dibuat menjadi kasrah. Al mudar risi. Apa maknanya? Mobil guru. Berarti kepemilikan. Maksudnya itu mobil lil mudar risi itu maknanya. Ya, bermakna lam. Karena idhofah itu kadang kebanyakan bermakna kepemilikan, tapi enggak selamanya bermakna lam. Karena para ulama ahli nahwu juga menjelaskan kadang idhofah itu bermakna mengandung makna fi. Contohnya apa? Salatul lail. Masa sholat milik lail, sholat milik malam, enggak? Kata lama takdirnya sholatun fi fil lail, sholat di malam hari, ya. Jadi enggak selama yang menunjukkan kepemilikan. Jadi idhofah itu menggabungkan dua kata, ya, menggabungkan dua kata dan umumnya yang pertama ini enggak dalil lam, ya. Sering, ya, sama sholatun lail. Yang kedua ada. Makanya ada yang bikin rumus yang namanya idhofah itu apa namanya nakirah plus ma'rifat. Meskipun enggak selamanya sebenarnya. Ada nakirah, idhofah itu nakirah plus nakirah. Ya. Qalamu Muhammadin bisa, idhofah juga itu. Ya. Jadi, tapi secara umum yang sering terjadi lah dia pakai aglabiyah ya. Karena ada buku mengatakan yang namanya idhofah itu nakirah ditambah ma'rifat itu aja itu. Ambil nakirah, misalkan qalam, qalamu. Ambil satu ma'rifat al-masjid. No, enggak, jangan masjid. Qalam al-ustaz berarti qalamul ustaz ya. Tinggal ambil satu isim, yang pertama hilangkan alif lamnya, yang kedua tetapkan. Misalkan baik ya. Kalau jalan ada yang sana saya rotulil madaris. Saya ratun nil madaris. Mana ada di Quran? Tidak ada yang ya, contohnya misalkan kalau antum baca Qul huwallah ahadunillah kan, kalau mau disambung seperti tadi kasusnya, ketemunya dua sukun. Dalam bahasa Arab tuh seolah-olah gak boleh ketemu dua sukun, karena ahadun, kan kita bilang tanwin tuh seolah-olah seperti nun sukun. Qul huwallahu ahadun, kemudian Allah kan alif lam juga itu sukun. Makanya ketika disambung ahadunillah ya. Yang mana? Yang saya bukan, bukan. Bukan. Ya. Nah, itu menyambung aja ketika menyambung bacaan. Idhofah itu punya penambahan atau penggabungan dua kata. Umum yang pertama itu nakirah, yang setelahnya adalah ma'rifah. Ya. Misalnya sepatu guru, rumah ustaz, misalnya. Seperti itu idhofah. Ya, idhofah pertama berarti yang kalau dia idhofah berarti bisa dipastikan adalah isim. Ya. Nakirah itu secara singkatnya jawaban singkat yang tidak beralif lam, itu aja lah. Ya. Yang tidak beralif lam. Iya, yang ma'rifat beralif lam. Pun ada yang lebih rinci dari itu. Jadi, jawaban sementara itu aja, biarkan dengan. Nakirah yang tidak ada alif lamnya, ma'rifat yang ada. Kalau diperinci sebenarnya namanya nakirah si umum, tidak jelas peruntukannya, bukan untuk satu orang. Nah kalau saya bilang rojulun, masuk gantung. Masuk kan? Mantum masuk kan? So, masuk semua. Tapi kalau ar-rajulu orang itu artinya. Enggak masuk lagi dah. Ya. Ma'rifat namanya aja ma'rifat. Ma'rifat itu diketahui. Nakirah itu yang tidak diketahui, yang tidak jelas. Makanya mungkar dinamakan mungkar kan tidak dikenal. Ma'ruf dan mungkar. Ya. Itu idhofah. Idhofah itu penggabungan dua kata. Ya. Dan dia terjadinya antara dua isim. Tidak ada idhofah itu terjadi antara dua fiil misalnya. Atau antara dua huruf. Enggak bisa. Mimpi, mimpi. Enggak ada ya idhofah huruf dengan huruf. Ya, yang ada isim dengan isim. Ya. Berarti isim kalau terjadi idhofah penggabungan dua kata, maka itu dipastikan dua-duanya adalah isim. Ya. Tapi dua kata itu dalam idhofah maknanya satu ya. Salatul lail atau babul masjid itu satu, maksudnya pintunya aja. Sama ambilkan khuzli babal masjid ya. Berarti pintunya aja maksudnya. Masjid itu untuk numpang aja buat menyandarkan kata bab ini aja. Babul masjid itu satu benda. Ya. Babul masjid, pintu masjid, ya, pintunya aja. Ya, itu adalah 6 tanda. Ini ada satu tanda lagi, mungkin sengaja beliau enggak sebutkan karena mungkin biar enggak membingungkan dulu, karena agak butuh di ini sedikit al-isnad. Al-isnad ilaih itu, yumkinul isnad ilaih ya. Bisa dikasih ada yang menafsirkan bisa dikasih khabar ya. Bisa disandarkan padanya perbuatan. Ya, makanya tanda itu mungkin enggak disebutkan biar enggak panjang. Ada tandanya itu bisa disandarkan perbuatan padanya, menunjukkan isim. Contoh misalkan Muhammadun Naim. Ya, Muhammad apa artinya? Muhammad tidur. Kita sandarkan tidur ini kepada Muhammad, berarti Muhammad ini adalah isim. Apa bunyi pertigaan pada tanda ini? Soalnya ketika kita mengatakan anta mahir, apa artinya? Ya, Anda mahir. Anda mahir. Kalau ditanya, kalau ditanya anta ini apa? Isim. Apa tandanya? Ada enggak alif lamnya? Ada enggak tanwinnya? Ada nidanya? Enggak ada. Makanya satu lagi yang tersisa, yumkinul isnad ilaih, bisa disandarkan padanya perbuatan atau sifat. Anda mahir. Anda ini pintar, kita sandarkan kata pintar itu kepada dia. Dan itu bisa terjadinya pada isim. Makanya ini tanda ini juga penting biar enggak kebingungan nanti ketika domir, enggak ada tanwin, enggak ada apa, udah bukan isim. Coret aja jadi bukan isim, bukan isim. Banyak yang bukan isim jadinya. Kalau dihilangkan tanda yang terakhir itu. Makanya tanda yang terakhir itu dalam bahasa Arabnya yumkinul isnad ilaih. Misalnya begini, yumkinu ya, perbuatan yang sifat. Jadi bisa ya, misalnya anta tak tubuh, misalkan Anda menulis ad-darsa, pelajaran. Ya, anta yumkinu al-isnadu ilai. Ini tanda. Tanda yang berikutnya. Dan ini juga dibutuhkan. Ini yang ketujuh berarti. Dia itu memungkinkan kita sandarkan perbuatan atau sifat pada dia. Itu menunjukkan dia isim. Ya. Yumkinul isnadu ilaihi. Ya. Bisa disahabar. Misalkan haza mudarris. Berarti haza adalah isim. Karena selain itu enggak ada lagi tanda. Ya, tanwin enggak ada, alif lam enggak ada, idhofah enggak ada. Ya, waw qasam enggak ada, huruf jar enggak ada. Yang tersisa adalah karena dia bisa disandarkan padanya perbuatan. Ini anta taktubu. Kita sandarkan perbuatan penulis, menulis ini kepada anta. Berarti menunjukkan anta itu adalah isim, ya. Karena yang bisa melakukan perbuatan itu isim, entah orang. Ya, yeah. Dan target malam ini memang untuk tanda-tanda isim saja. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Termasuk. Hadza, ya isim. Kul hadza ta'am. Ya, disandarkan kepadanya. Jadi penderita juga di sana. Jadi pemakanan itu juga mengarahkan kepada dia, bukan sebagai pelaku saja. Kadang penderita juga bisa. Kita sandarkan kepadanya. Pada dia perbuatan itu terkena pada dia. Makanya yang khususnya isim juga seperti itu, yang penderita dan pelaku terjadinya pada orang atau benda dilempar, nggak mungkin pada kata kerja atau huruf. Nggak mungkin huruf itu disandar dipukul, nggak mungkin kata kerja itu dilempar. Yang kena, yang bisa dilempar, yang bisa dilakukan perbuatan pada dia ya isim, entah itu ayam atau rumah bisa dilempar, yang penting isim. Jadi, ya itu sangat membantu juga untuk menganalisa ya mana isim, mana fiil ketika tidak mendapati syarat-syarat yang enam ini. Ya. Dan itu memang tidak ada pada domir, isim mausul, isim isyarah. Yang udah yang bisa kita andalkan di situ yumkinul isnad ilaih. Bisa kita sandarkan perbuatan entah yang melakukan dia atau yang dia itu diperlakukan dengannya. Dia terkena dengan perbuatan itu atau dia yang melakukan perbuatan itu. Ya, jadi sampai sini ada yang bertanya? Ya. Huruf apa? Yang tiga. Iya, ada dalam surat Yusuf. Itu kayaknya yang saya hafal cuma satu. Tallahi la tadzkur Yusuf. Jangan mencoba buka surat Yusuf. Kayaknya ada pakai ta. Tallahi. Dalam surat Yusuf. Memang jarang. Pakai ta itu jarang. Jadi ta itu yang saya hafal sih ayatnya surat Yusuf ya. Ada di situ ketika anak-anaknya itu berbicara kepada Yakub, karena Yakub itu selalu aja mengingat Yusuf, padahal sudah lama sekali dia dijauhkan dari dia. Makanya ini makan sallahi la tadzkur Yusuf katanya. Di dalam tadi itu. Kenapa? Tasyamsi. Jarang dengar aja, bisa aja mungkin, tapi jarang didengar aja. Bisa aja, cuman di samping juga jarang dan enggak boleh juga. Tapi dalam Al-Qur'an juga enggak ada emang. Jarang kayaknya yang selain pada Allah, atau emang ta itu dikhususkan kepada lafzul jalalah Allah. Tasyamsi. Ya. Iya. Iya. Oh iya. Ada berapa ciri? Dari mana kita tahu wawu itu wawu pasal? Pertama, bisa kita ketahui dengan ada namanya lam, lamul qasam, jawab-jawabul qasamnya. Misalkan mesti ada perbuatan yang akan dilakukan setelah itu. Misalkan misalnya digundul lah ya, taruh gundul. Wallahi. La adhabanna wajan. Ya. Ini bisa kita artikan adalah wallu qasam. Dari siap ya, karena ada istilah siap dan sibab. Dari teks. Ketika ini kan kalau kita terjemahkan itu enggak mungkin. Misalkan dan Allah, saya akan benar-benar pergi besok. Kan rancu. Dan Allah, saya akan benar-benar pergi besok. Karena lam ini diantaranya ini lam khusus untuk jawab qasam. Ada namanya lam muzahlaqah ya. Lupa saya namanya. Pokoknya lam, lamul qasam untuk jawab qasam. Wallahi la la adhabanna. Nah, lam ini sebagai jawab bagi sumpah. Dan dia terletaknya ketika ada sumpah. Banyak-banyak apa ini? Wallahi berarti diantaranya dengan melihat, paling inti sih melihat makna, terutama melihat makna, terutama ketika ada lam jawab ini, jawabul qasam ini. Yang paling inti sebenarnya makna. Makanya belajar nahwu sangat membantu kalau antum banyak mukhadar ya, sering baca hiwar atau baca buku yang lainnya, sangat membantu sekali ketika belajar nahwu. Karena memang nahwu dipelajari untuk memperbaiki kesalahan dalam berbahasa, berarti dia bisa berbahasa gitu. Hanya wallahi la adhabanna ya, dilihat dari makna ya, makna atau siap dari ucapan itu sendiri ketika ngomongin apa. Dan sering dalam hal apapun menentukan nih maf'ul sama fa'il, kadang kita lihat dari alur ceritanya, siapa pelakunya sebelumnya. Kalau kita tahu pemerannya, oh ini bisa kita tentukan ya. Membantu sekali mengetahui makna itu juga termasuk hal yang sangat membantu dalam mengi'rab. Ya, menentukan apakah ini dibaca U, dibaca A, kita harus tahu pemerannya siapa gitu. Ya. Sangat membantu itu mengetahui maknanya. Ya. Kalau nama itu sudah pasti kata PA itu kan nggak tahu. Yang mana? Nama seseorang itu. Ya. Ada yang pakai alif lam. Ada orang namanya, kalau dinamain ada alif lamnya bisa seperti Al-Barra. Ada nama-nama yang memiliki alif lam. Tapi ada namanya Faris misalnya, Al-Abbas juga bisa, Al-Abbas. Ada kan nama Al-Abbas. Jadi ada nama memang boleh dikasih alif lam. Boleh juga enggak, karena tidak menguntungkan lagi alif lam itu. Karena dengan dia sebagai nama itu sudah ma'rifat gitu. Ketika dikasih alif lam itu sudah wujuduhu ka'adamihi. Adanya itu seperti enggak ada. Ya. Karena dia itu mendapatkan ta'rif, apa ma'rifat itu bukan dari alif lam tersebut, tapi karena dia sebagai nama itu. Karena ma'rifat itu maksudnya adalah jelas satu, untuk satu orang. Dikatakan ma'rifat itu karena tidak ada kemungkinan lain lagi miliknya. Ya. Kenapa nama itu dijadikan ma'rifat? Karena satu orang pemiliknya. Ya. Beda kalau nakirah. Nakirah kan umum seperti insan. Semua berhak masih jadi insan gitu. Tapi kalau sudah dibilang Ali, udah satu orang maksudnya Ali. Ya. Untuk misalnya Ya. Iya. Iya. Ada yang masukkan hatta juga. Khilaf ya. Memang yang mutafaq itu yang ini, sembilan. Hatta itu khilaf panjang khilafnya. Ada yang hatta yang mengatakan dia bukan huruf jar, dia adalah huruf atof. Ada yang mengatakan huruf jar, dalil dia ada dalil dalam Al-Qur'an, salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kan telah hatta, setelahnya isim majrur matla'i, matla'il fajr. Ada yang mengatakan enggak. Seperti kata orang, akal kesama kata hatta roksaha. Ya. Mansub. Saya makan ikan itu hatta roksaha, sampai kepalanya. Itu maknanya wa, dan kepalanya juga. Ya. Ada yang menjamak, ada yang mengatakan hatta itu, ya bisa jadi huruf jar, ketika dia menunjukkan batas akhir sesuatu. Repot ya. Makanya saya masukin sini ya, enggak panjang. Hatta matla'il fajar. Kenapa boleh pakai hatta di situ? Dia majrur matla'inya. Karena matla'il fajar itu penghujung malam. Ya, penghujung malam. Intinya boleh di hatta dimasukkan huruf jar, enggak apa-apa, ada dalilnya juga, ya. Tapi yang mengatakan atau dua-duanya ada, ya. Waris dalam kitab-kitab nahwu juga dibahas hatta. Bahkan diriwayatkan ada namanya Al-Imam Al-Farahidi, ya, ahli bahasa. Ya, seingat saya dia itu ketika di masjid dia ahli nahwu, ahli bahasa. Dia mikirin tentang fungsi hatta ini. Banyak menabrak tiang itu sakit. Di zaman dia, oh, saya ini udah sakit parah, tapi di dalam kepala saya masih ada sesuatu tentang hatta gitu. Meninggal. Intinya dia sakit parah masih memikirkan hatta ini masih ada fungsi-fungsi yang lain gitu. Intinya banyak memang kadang satu ini memiliki masuknya dalam banyak hal. Ya, ada memang buku-buku nahwu masukkan huruf jar selain dari yang ini. Tapi ini kayaknya yang masyhur ya. Dalam kitab apa aja ada kan yang sembilan ini. Ya. Ya. Ya, darul munsharif ditandakan dengan adanya ta marbutoh. Pokoknya setiap nama yang ada ta marbutohnya, ta marbutoh itu pasti darul munsharif. Misalnya kalau nama antum Tolha, ya udah, nggak boleh ditanwin, nggak boleh dikasroh. Contoh nama antum siapa aja? Makanya An Abi Hurairah, bukan Hurairoti kan? Karena Hurairah ada ta-nya. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana dong kalau dia masuk huruf jar? Apa pengganti kasrohnya? Fathah ya. Ya, fathah itu sebagai tanda kasroh. Anggap aja kasroh. Meskipun dia fathah itu nanti di i'rabnya itu majrur. Dia tetap majrur dianggap sekalipun fathah. Makanya di i'rabnya majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Dia majrur tapi tanda jarnya itu adalah fathah. Ya. Kebalikan dari jamak muannats salim nanti. Jamak muannats salim itu enggak boleh di fathah. Sebagai ganti fathahnya adalah kasrah. Makanya kebalikannya. Makanya muslimati enggak ada muslimata. Muslimatin mu'minatin qanitatin. Dalam ayat apapun enggak ada muslimatan. Yang jamak ya, bukan muslimah gitu, bukan muslimatan, muslimatan gitu. Ya, makanya enggak ada. Makanya ketika di i'rab dia mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah. Kebalikan dari yang tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita masuk tamrin. Apa itu tamrin? Latihan ya. Ya, inilah pembahasan tentang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim berarti pertama tanwin, kedua alif lam, ketiga huruf-huruf jar, keempat adalah didahului oleh huruf nida, ya, kata panggilan. Kemudian yang kelima adalah didahului oleh wawul qasam dan huruf-huruf qasam. Yang tiga wawu, ta, dan ba. Kemudian yang keenam adalah idhafah, bisa diidhafahkan kepada yang lain, digabungkan dengan isim yang lain. Dan yang ketujuh yang tidak disebutkan memungkinkan untuk disandarkan padanya perbuatan, entah itu sebagai penderita ataupun pelaku. Ya, kita masuk pada latihan berarti. Dilihat di sini latihannya, berilah garis bawah pada kata-kata yang merupakan isim dari kalimat-kalimat berikut, dari kalimat-kalimat berikut, dan sebutkan tanda isimnya. Ya, di garis bawahi yang mana isim, atau ditulis di sebelahnya juga lebih ini kayaknya biar sempit kalau di garis-garis. Misalkan yang isim apa? Abbas. Tandanya tinggal ditaruh aja, kalau makan tempat tanwinnya aja ditaruh tanwin alif lam, tulis aja al alif lam. Yang pertama, Abbasun zahaba ila Jakarta. Abbas pergi ke Jakarta. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, nama siapa yang man istata'a, mampu, minkum dari kalian, ba'ah, ba'ah nafkah juga bisa, falyatazawwaj, inilah dia menikah. Al-Qur'anu kalamullahi. Quran adalah firman Allah. Dan al-muslimuna zahabu ila Makkah min Mina. Orang-orang muslim itu pergi ke Makkah dari Mina. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya bisa sih kalau dia idhofah, tapi yang setelahnya aja lah, isim setelahnya. Tapi dua-duanya isim sebenarnya. Kalau dia idhofah, jadi dua-duanya bisa isim. Berlima. Yang mana? Ya, itu pembahasan marfu'at, badal ya. Karena Allah adalah Rabbun, Rabbul Alamin adalah Allah, disamakan. Seperti dibilang Ja'a Umaru Abu Hafsin, atau Ja'a misalkan itu punya dua nama. Karena nama itu misalkan Al-Faiz sama Abdurrahman. Ja'a Abdurrahman Al-Faizu. Itu dua nama bagi satu orang, disamakan harakatnya. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbul Alamin adalah Allah. Itu badal, nanti pembahasannya dalam marfu'at. Badal kul min kul, badal mutabid. Thank you. Ya. Kalau ibu bapak enggak apa-apa isim yang pertama kayaknya lebih ini. Meskipun kebanyakan dua-duanya. Isim pertama misalnya kitabullah berarti kitab adalah isim karena dia sebagai mudhaf gitu. Lillahnya. Yang mana? Alhamdu, enggak termasuk. Alhamdulillah. Itu mubtada khabar dia di sini. Alhamdu adalah mubtada. Jadi pujian itu adalah milik Allah. Karena kita sebutkan memang secara umum kebanyakan idhofah itu yang isim pertama nakirah memang kebanyakan. Enggak ada alif lamnya. Saya Rabbul Alamin. Nah, itu idhofah berarti. Yang satunya enggak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Itu kebanyakan saja. Enggak semuanya. Isim. Karena ada alif lam. Iya, karena bukan idhofah bukan berarti bukan isim. Ada tanda yang lain lagi. Alhamdulillah. Iya. Yang mana aja? Ya. Ya. Yang Allahnya. Iya. Allahnya. Kan alhamdulillah sama Allah dua kata yang berbeda. Alhamdulillah kata tersendiri. Lafzul jalalah Allah juga kata tersendiri. Ya, kita tanya ya satu-satu yang sudah. Ya, kita mulai dari kanan. Coba isim yang pertama apa? Iya. Iya, apa tandanya? Iya. Kemudian, ya, silakan. Iya, Jakarta. Iya, karena di hotel kan huruf jar. Apa huruf jar di sini? Iya. Terus. Masyaallah. Iya, kenapa? Iya, ada huruf jar. Apa huruf jar di sini? Iya. Iya, terus. Ya syababi, kenapa? Ya, alif lam. Dan satu lagi apa tandanya? Idhofah ya, maksyar syababi. Idhofah. Ya, terus. Belakang. Ya, kum ya. Dari mana? Tahu? Kerja ya. Kum itu adalah domir. Domir juga termasuk di sini. Buktinya masuk padanya min. Terus. Ya, sini. Belakang. Alba ya. Ada alif lam. Ya, terus Al-Qur'an. Ya, karena ada alif lam. Ya, sekarang ini. Kalamullah. Ya. Yang mana isinya? Kalam. Apa tandanya? Ya, dia diidhofahkan dengan lafzul jalal Allah, ya firman Allah. Ya, terus apa lagi? Ya, Allahnya apa tandanya? Iya, kasrah ya, namanya idhofah. Karena kasrah juga termasuk khususan isim. Terus Al-Muslimun. Tandanya apa? Alif lam. Ya, ini belum ya? Ya. Sudah. Oh iya, coba. Ya, terus. Maka, apa tandanya? Merja. Terus. Mina. Mina. Hujan. Apa arti Mina? Ya, terus. Ya, alhamdulillah. Apa tandanya? Alif lam. Terus. Ya, alhamdulillah. Apa tandanya? Merja. Ya, terus. Al-Alamin, tandanya alif lam. Apa juga tandanya? Masih ada enggak? Ya, Rob, Robbi. Ya, apa tandanya? Ya, didoparkan pada isim yang lain. Ya, Rabbil Alamin. Ya, terus pikir sendiri sekarang. Ya, silakan. Apa ya? Ini kata yang ada yang tahu tentang isim, apa? Bikin aja isim. Selain kitabun, apa itu isim? Nama depannya. Bikin sendiri. Ayo. Data isim. Iya, mana isimnya? Yang mana isimnya? Madinah. Kenapa? Iya, terus. Iya, mana isimnya? Iya, kenapa? Iya, terus. Terus dia ada yang bilang sebenarnya. Terus. Oke. Sudah. Ah, iya. Sudah juga. Makasih. Apa? Muhammad itu udah di sini aja kan? Iya. Ahmad. Kalau Ahmad nggak boleh ditanyain. Tapi di sini juga apa tandanya? Hah? Doma. Banyak yang doma. Iya juga doma. Tandanya apa? Ya, kalau di kelihatan tandanya ketika dibikin kalimat enam tadi enam orang nih, enam orang pasti isim juga. Kedua juga karena dia enam orang ya mungkin tulis saja ya, bisa disandarkan padanya perbuatan. Bisa nggak dia berbuat? Bisa dipukul atau memukul bisa kan? Isim buatnya. Ya terus bikin. Iya. Apa hasilnya? Jamnya. Tandanya? Iya. Apa huruf jar disebut? Min. Iya, terus. Alal maktabi. Yang mana isimnya? Berapa isimnya? Dua. Dua. Tufaha alal maktabi. Iya, apa tandanya? Tufaha? Alif lam. Terus? Makujal. Alal maktabi. Iya, sama huruf jar. Iya, terus? Ya Mahmud. Ya Mahmudi, ya Mahmudu. Ya Mahmuda. Ya, ya Mahmudu. Dia Marbu. Ya, kalau satu nama kita memakai orang yang satu nama maksudnya satu kata itu harus dibaca Marbu. Ya Arjatu. Tapi kalau namanya itu apa? Misalnya Abdullah. Itu harus di fathah Abdulnya. Ya Abdullah. Makanya ya Rasulullah. Ya, kalau dia idhofah. Kalau nama orang itu idhofah, mudhaf ilaih, maka kata yang pertama harus di fathah. Ya Abdul Aziz. Ya. Ya Sa'ifat Sayyarah. Kalau dia sopir mobil. Ya. Pokoknya kalau idhofah, dia itu di. Ya, mana sini ya? Namun kenapa? Ya, itu. Ya, ya, silakan. Halal kursi. Mana isinya? Halal kursi. Kenapa? Karena ada halal. Ya, terus. Wa alimun. Ya. Mana isinya? Jalan isi. Apa tandanya? Wa. Jumlah isinya. Ya, jalan isi. Tapi apa tanda isinya di sini? Wa. Tapi enggak ada. Setelahnya alimun. Gua alim. Bisa dengarkan kepada alim. Gua alim. Enggak bisa ya. Ya alim. Alim dia. Iya, gua berarti apa namanya? Yukinul istanilai. Bisa kita dengarkan sifat kepada dia. Ya kalau alimun jelas ada. Apa itu? Tanwin. Wa alimun. Alimun ada tanwin seperti isim. Ya, kalau apa? Mudaris. Mudaris. Kenapa? Apa tanda isimnya? Alislam. Mudaris. Kenapa ada alislam? Al-mudaris. Ya, al-mudaris juga isim. Karena ada alif. Alislamnya. Ya, ada pun mungkin apa namanya latihan yang keduanya ini menyalin bisa antum salin aja nanti di rumah dengan nanti kita tanya lagi pas pelajaran berikutnya kita tanya yang mana isimnya. At-Taubah ini berarti ayatnya itu ya wassabiqunal awwalun. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Radhiyallahu anhum. Nanti kalau antum lihat di situ ada beberapa yang tidak ada tanda misalkan antum ingat isnad itu. Karena nanti dhamir rentan dia enggak ada tanda. Misalkan zahabu. Nah, dhamir wawu itu apa itu? Isim juga. apa tandanya? Jadi disenatkan perbuatan pergi itu kepada mereka. Zahabu, mereka pergi. Ya, berhubung materinya mungkin sampai di sini, ya, mungkin terlalu malam nanti pulangnya. Ya, ada pertanyaan sebelumnya, sebelum kita tutup, yang mau bertanya silakan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.